Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاته فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين لفضلنا عزه الله كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى karena di malam yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat banyak, diberikan panjang umur, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala: wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamba-hamba yang muwahhid, yang berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna la ilaha illallah. La ma'budu bi haqqin illallah. Wa la'allah in ubida fa'bil. Tidak ada yang berhak ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Jadi mulai dari kita bangun, yang terlintas dalam hati-hati kita, yang terucap dalam lisan kita, yang tergerakkan oleh anasir tubuh kita, ini semua dinilai ibadah. Sampai kita duduk di sini, ini dinilai ibadah. Maka wassalamu alaikum Allah, besarkanlah hati kita, gembirakanlah diri-diri kita untuk kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya: marhaban bi thalabil ilm. Selamat datang kepada penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW ketika ada orang-orang yang dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Tentu itu, Allah, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qawl Mufid Fi Adillatil Tauhid karya Syekh Al-Utsaimin Al-Yamani Al-Adzali Hafizallahu Ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bahasan aqsamus syirik, macam-macam syirik katsiro, itu banyak sekali. Oleh karena itu Asy'ah menafsir menjadi 15 macam-macam syirik. Ya. Kita kemarin telah sampai kepada syirik yang ke-12. Yang pertama adalah syirik rububiyah. Yang kedua adalah syirik uluhiyah. Yang ketiga adalah syirik asma wa sifat. Kemudian syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik itikadi, syirik amali, syirik lafzi. Kemudian syirik qatri wal hadamiyah. Kemudian syirik mahabbah. Dan kemarin telah kita jelaskan pembagian daripada mahabbah. Nah, untuk bersingkat waktu, kita masuk kepada syirkul khawfi wa khasyah. Syirik dalam takut. Rabbina azabullah. Dijelaskan di sini, sayati al-kalam alaihi fi aksanil khawfi insyaallah. Ya, rasilah ke dalam halaman 110. Akan datang penjelasan tentang syirik khauf dan khasyah, ya. Kita masuk kepada halaman 110. Pembagian takut. Asamu khaufi khamsatun. Macam-macam takut itu ada 5. Ya, kalau seorang takut, jangan ada di sini masuk dalam takut apa? Dan dia memiliki keutamaan tidak, atau dia takut yang tercela, atau dia takut yang boleh. Maka yakinlah Allah, ketika seseorang berjalan di muka bumi ini tidak lepas dia yang namanya al-khawf. Atau kami simpakan kepada semua daripada orang yang hidup ini, yaitu sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, ya, tapi bukan apa? Wabah jiris ini. Bila kabar gembira kepada orang sahabat dan sebutkan Allah maaf sahab ini. Maka ketakutan-ketakutan ini, ya, ada yang takut kehilangan hartanya, ada yang takut kehilangan pekerjaannya, ada yang takut tidak makan, ada yang takut semua orang. Nanti akan diperinci masuk takut mana ini. Sehingga seorang tidak salah ketika dia dalam hidupnya menentukan saya harus takut kepada ini, saya harus takut ini, sebatas ini dengan kadar-kadarnya. Dan kita harus tahu jangan-jangan, ya, takut-takut yang dialami dari kita ini berlebih sehingga ada yang terjatuh ke dalam yang namanya takut kepada syirikan, ya, takut dalam masalah syirik atau takut dalam masalah maksiat. Maka kita harus perhatikan macam-macam takut itu ada 5. Al-Ula khawful ibadah, takut yang bersifat ibadah. Dan ini adalah yang disyariatkan sehingga seseorang harus punya ini. Kalau dia tidak punya takut ini, maka dia termasuk bisa jadi ke dalam orang-orang yang takut kepada syirikan, takut di dalam kemaksiatan. Wa huwa al-khawfu min Allah wahda la syarika lah. Wa hadha naw'u ibadatul qalbiyyah ta'abadan Allah bih. Takut ibadah, rasa takut ibadah ini, itu adalah takut dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadha naw'u ibadatul qalbiyyah. Ini adalah takut yang dimasukkan dalam ibadah-ibadah qalbiyyah. Jadi ibadah itu ada yang zahir, ada yang qalbiyyah, ya. Termasuk kemarin mahabbah, cinta itu termasuk ibadah qalbiyyah. Sehingga ketika dia takut kepada Allah saja ada keutamaannya. Allah menyebutkan apa? Waliman khawfa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan 2 surga. Surah Ar-Rahman ayat 46. Dan Allah menyebutkan wa amman khawfa maqama rabbihi wa nahaa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebutkan dalam surat An-Najm, mana disebutkan atau wa amman khawfa maqama rabbihi wa nahaa 'anil hawa, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya kemudian dia menahan dari hawa nafsunya atas diri, Disebutkan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah di jannah. Jadi orang-orang yang ketika dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut, ya. Dan juga ketika disebutkan Al-Quran bertambah pula keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia melakukan salat, melakukan ibadah, dia mengetahui Rabb-nya ada di makomnya, berada di tempatnya, sehingga dia takut, ya. Dan dia tidak sempat untuk melakukan kemaksiatan. Maka disebutkan orang-orang yang takut ini fa innal jannata hiya maqwa, dia tempatnya di jannah. Maka yang dimaksud Allah khauf bukan ibadah yang remeh, tapi dia ibadah yang disyariatkan termasuk daripada ibadah qalbiyah. Kemudian qallahu ta'ala wa sawfa ibadatul malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat daripada malaikat. Ya, malaikat itu tidak kayak manusia. Manusia itu kalau disuruh suatu perintah ada beberapa tingkatan. Ada yang bersegera, ada yang pertengahan, ada yang lambat, ada yang meninggalkan. Maka disebutkan apa? Ima syakura wa ima kafura. Ada sebagian yang syukur, ada sebagian yang ingkar. Ya. Akan tetapi malaikat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yaqabuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb-nya yang berada di atasnya. Di mana? Di atas. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia ingat ayat-ayat kebesaran Allah. Amin tumma fissama ayat sifabikumul ardu fa'idha iyatamu. Amin tumma fissama ayat sila alikum hasibah. Apakah ya, manusia ini merasa aman dengan yang di atas langit sana? Seandainya bumi disungkir balikan, antum tahu Amerika, ya, dikirim badai-badai, semuanya jadi seluruh lantai. Bagaimana antum disebutkan Jepang sebagai negara yang tertanggih, diberikan goyangan sekali saja nuklirnya itu kurang dari, ya? Bagaimana kita bisa merasa aman, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita terkadang takutnya kepada dunia melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika seorang ditakut-takut tidak makan, dia sampai bisa melakukan kemaksiatan, dia pun jatuh kepada takut kemaksiatan. Atau dia kalau dikatakan kalau enggak datang ke simbah pulang dia akan kualat, maka dia pun jatuh kepada takut dalam kesyirikan. Atau dia terbelenggu dengan takut-takut tabiat, ya, dengan takut gelap, sehingga jadi orang-orang yang cengeng, dengan takut kepada ketinggian, sehingga enggak berani untuk naik sama sekali, jadi orang cengeng, namanya takut kewahan. Bayangan-bayangan, kalau saya jatuh gimana, kalau di gelapan, ini, ada itu, ada ini, bagaimana? Seperti ini. Maka kita kaum muslimin, bahkan yang mengaku ahlu sunnah, takutnya harus diarahkan kepada takut ibadah. Yaitu apa? Yaitu takut minallahi wahdahu la syarika, takut untuk seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Ini takut ibadah. Nah, dan disebutkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita innama dzalikum syaitan, sungguhnya mereka itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'a fala takhawfuhum khawfun in kuntum mu'minin. Mereka orang-orang yang bisiki kalian supaya kalian takut untuk tidak makan, takut untuk kehilangan kerjaan, takut untuk ya segalanya, sehingga hati ini terkadang sampai tidak beribadah kepada Allah karena takut, ya, atau dia masukkan Allah karena takut kepada bisikan-bisikan syaitan dari jin wal ins, dari manusia dan jin, ya. Maka dikatakan fala taqawfuhu khawfun ingkum tu mu'minin, jangan takut jalan kepada mereka, takutlah kepada ku Allah Subhanahu wa taala jika kalian orang-orang yang mukmin. Nah, alladzina yuballighuna risalati Allah wa yasawnahu wa la yasawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiban. Yaitu orang-orang yang menyiapkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka takut dan tidaklah mereka takut melainkan hanya kepada Allah saja. Ini adalah orang-orang yang beriman benar. Jadi Allah yang menghisab. Maka dikatakan yang bisa takut kepada Allah itu hanya siapa? Min ibadil ulama, orang-orang yang tahu ilmu. Antum tahu Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak adalah tadi. Ya. Ketika suatu perjalanan ada seorang tabi'in yang lain iri kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak disebutkan khairu tabi'in, ya, di zamannya, sebaik-baik tabi'in, sebaik-baik mengikut sahabat. Kemudian orang ini heran, kenapa disebut khairu tabi'in? Apa sih amalnya? Kemudian orang ini mengikuti Ibnu Mubarak. Di suatu hari orang ini melihat Ibnu Mubarak, ya, salat malam ya salat malam, sedekah ya sedekah, salat sunnah ya salat sunnah, salat wajib ya salat wajib. Tapi yang aneh pada suatu ketika Ibnu Mubarak berjalan di suatu kampung, kemudian apa? Ada kejadian, ya, yang mematikan seluruh cahaya yang ada di kampung tersebut, sehingga nggak ada cahaya sama sekali. Ya, itu pun berlangsung beberapa menit. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Ibnu Mubarak, ya, pada saat itu ketika cahaya itu timbul, orang yang iri kepada dia tadi, kenapa sih Ibnu Mubarak ini? Ya, ternyata ketika didapati cahaya kembali terang, ya, pipinya basah dengan air mata. Menetaskan air mata sampai disebutkan bagai jenggotnya. Kita lihat bagaimana yang mengaku Ahlus Sunnah, ya, banyak yang miskin dengan air mata, kecuali air mata apa? Rengekan kepada dunia. Ya. Ahlus Sunnah banyak yang miskin air mata ketika dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika bersendirian berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ini yang melunakkan hati-hati dari kaum muslimin. Orang itu bisa lunak hatinya ketika dia bisa meneteskan air mata, ya. Dan ini bisa merasakan sendiri bagaimana ketika seorang menghinakan diri di hadapan Allah, dia takarub pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sendiri. Yang disebutkan doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Yang sering disebutkan akan tapi lupa, ya. Bahkan ketika dia sholat, yang disebutkan apa? Disebutkan zikrul akbar. Pengingatan kita terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin puluhan tahun sekali meneteskan air mata. Jarang sekali. Kenapa ini? Kenapa seperti ini? Jangan-jangan di hati kita masih banyak penyakit yang menghalangi. Ada titik-titik hitam yang menghalangi daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan, di sana disebutkan, man khasya rahman wajah bilqalbil munib fa'udkhul bisalam. Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yang datang dengan hati yang munib. Hati yang munib itu hati yang bertaubat, hati yang lurus. Ya, setelah dia belok, kembali dia lurus. Sehingga dia ingat, ya, dahulunya bagaimana kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga apa? Dia menjadi orang-orang yang menyadari akan besarnya hidayah Allah, dan dia terharu meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang akan masuk di jannah dengan selamat. Inilah khasiat. Disebutkan kalau Allah Taala, Allah mensifati orang-orang yang memiliki takut ibadah ini. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka menyeru Allah, berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Tama'an itu dengan harap, harap-harap. Ya, sehingga seorang harus dikabulkan. Ya, banyak orang yang berdoa ketika dia akan memenuhi kesulitan-kesulitan, tapi dia tersisa-sisa. Sehingga apa? Dia terkagak. Kok Allah enggak mengabulkan ya? Saya sudah berdoa dari tahun dulu sekali. Tapi dalam dia apa? Tomah. Ya. Dia harus berharap Allah pasti mengabulkan. Dan Allah disebutkan, ialah hadis-hadis Rasulullah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Udu'uni astajib lakum. Dan disebutkan akan disegerakan atau ditunda. Kalau ditunda berarti untuk diberikan kebaikan di akhirat. Kalau disegerakan, ya, sebagai jalan kebaikan. Maka ini maksudnya ma'adzakullah. Dan dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, keutamaan orang-orang yang takut dalam ibadah ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazakum inna rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nomor 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik daripada makhluk. Balasan mereka di Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Jadi jangan meremehkan ibadah khauf. Seorang ibadah tanpa khauf tidak ada ruhnya. Ya, ketika sholat Allahu Akbar tanpa kau, pikirannya, utangnya, pikirannya, pekerjaan, pikirannya, cekcok istrinya, pikirannya, mau apa. Tapi kalau dia kau, dia persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia menjadi orang yang beriman, beramal soleh, balasannya jannah. Dan diberikan nanti kemudahan-kemudahan. Disebutkan oleh para ulama, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah akan dijadikan takut ya, segala sesuatu kepada-Nya. Akan dijadikan makhluk-makhluk dari segala sesuatu takut kepada-Nya. Ini satu halnya ucapan besar dari para ulama. Sehingga yang dimaksud Allah, orang-orang yang menjadi kasih-kasihnya Allah, setiap doanya, setiap seruannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini diantaranya. Dan nanti ini digabungkan dengan sifat-sifat yang lain dari amalan hati ya. Dari amalan sahabat, ya, dari roja, tawakal, semua yang nanti akan dijelaskan insyaAllah. Kemudian dijelaskan orang-orang yang takut. Jadi hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada 7 kelompok yang Allah akan menaungi di hari di sana tiada naungan. Ada 7 kelompok. Yang pertama siapa? Al-Imamu Adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Yang tidak menzalimi hak-hak rakyatnya. Yang mengetahui hak-hak bawahannya. Ya. Wa zabbun nazaa fi ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah-Nya. 2. Warajulun qalbuhu mu'anatun fil masajid. Kemudian para laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Ya, tempat sujud. Jadi pengennya wudu, salat, baca Al-Qur'an, tapi setelah dia menyelesaikan kewajiban dari kehidupan dunianya. Ya. Tidak boleh seorang beribadah terus semalam suntuk tanpa memenuhi hak-hak daripada badannya dan kemanusiaannya. ya. Kemudian jelaskan warujulani sahaba billah istama'alai wa tafarqali. Kemudian dua orang ya, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat ya, tidak ada naungan lagi. Kemudian warujulun talabat imra'atu zatu mansibin wa jamalin, yaitu seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang wanita yang dia miliki kedudukan dan ketampanan atau kecantikan. Kemudian dia mengatakan apa? Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan sungguhnya saya takut kepada Allah. Jadi jelaskan di sini, ketika seseorang ini sudah diajak, sebagaimana ceritanya Nabi Yusuf ya, diajak orang-orang yang cantik berkedudukan, kemudian dia bisa mengucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti di yaumul qiyamah termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah, yang disebutkan yauma yaj'alu wildan nasiba, pada saat itu anak-anak kecil beruban, disebutkan ibu-ibu yang hamil keguguran ya, bahwasanya urusan pada saat itu sangat dahsyat, tidak sempat seorang yang melihat satu sama yang lain, mereka yang antri untuk menunggu giliran. Maka ini maksudnya Rasulullah, keutamaan dari sholat ibadah ya. Nah kemudian Rasul juga menjelaskan ya, bahwasannya orang-orang yang dia ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, ini juga termasuk mendapatkan naungan. Dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bersendirian, kemudian apa? Matanya meneteskan air mata. Ya. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan. Ya. Insyaallah. Maka kita semati ketika berzikir kepada Allah, kemudian membaca kalam sebesaran dari asma sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Qudus, Salam. Ini harus ada sifat khasnya. Dan ini yang mempercepat meningkatkan keimanan seorang. Di antara yang mempercepat keimanan seorang untuk dia naik, itu adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tidak melupakan ar-raja wal mahabbah. Ya. Nah, itu Pak, dari takut ibadah. Kemudian ini takut syirik yang masuk dalam bagian yang disebutkan saya tadi. Apa ini takut syirik itu? Wa huwa ayyafal ardu min ghairillahi kajini wa maiti wa ghairihima kaqawli min Allah wa asad. Yang dinamakan takut syirik itu adalah seorang hamba dia takut kepada selain Allah, misalnya takut kepada jin dan mayit-mayit dan selain daripada keduanya, dan takutnya ini terkadang melebihi daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini namanya takut syirik. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, alam darail ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falam kutiba alihimul kital idha farikun minhum yang sawna nas kafat syatillahi au asyad fasyata. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengatakan kepada mereka, tahanlah atau tangan-tangan kamu, dirikanlah sholat, berikanlah zakat, akan tapi ketika ditetapkan sulit kepada mereka untuk berperang, sekelompok dari mereka takut kepada manusia. Dan takutnya sebagaimana takutnya kepada Allah, bahkan lebih daripada takutnya kepada Allah. Ini termasuk takut-takut dalam syirik. Inama dzalikum syaitan yukhawifu awliya' fala takhafu. Sebagaimana seorang yang meyakini kalau saya enggak datang ke simbah Gus, saya takwa. Ini takut syirik. Kalau saya enggak datang ke wali songo, sakwa ini dapat si. Maka disebutkan fala taksauna wa songi. Jangan takut dalam kepada manusia, takut kepada saya Allah Subhanahu wa taala. Ini takut syirik. Ada contoh lagi? Kalau seseorang jalan di kebumen, kemudian dia mengucapkan apa? Berbicara lewat. Kalau dia enggak mengucapkan itu, wah nanti panas dong. Ya. Ini masuk dalam takut syirik. Karena sebabnya itu enggak ada. Ya. Dia menyakiti sesuatu dari menakuti mayit atau jin. Ya. Maka saya menyebutkan apa? Ayyakoba al-adu min wailah kajin wal mayit wawailah. Cuma itu saya rasa apa? Anda pernah lihat mayit di sana? Tidak. Tidak. Ya. Atau buka spray. Yang bisa buka spray itu angin. Kalau ada angin pada takut ya. Padahal itu angin. Maka tidak boleh seorang takut semacam itu. Maka dia harus memalingkan takutnya hanya kepada Allah tadi. Yang pertama, yang milik keutamaan-keutamaan yang sangat dahsyat tadi. Ya. Ini takut syirik. Kemudian yang ketiga, khawfu maksiyah. Takut dalam maksiyah. Wa wa yakhaful 'abdu minal insan aw annas fayatruku wajiban aw yartakibu muharraman khawfan minhum. Walam yasil ila hadzal iqra fa hadza khawfu maksiyah. Khawfu maksiyah itu yaitu seseorang hamba yang takut kepada manusia. Saya dulu kalau pakai celana cingkrang itu takut ya, jadi teman-teman. Nah ini takut maksiat. Ya, saya tuh kalau nggak ikut apa sahli dan itu, ya di mana kamu ini takut maksiat, ya seperti itu. Atau dia takut kepada kelompok manusia, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau dia melaksanakan keharaman karena takut kepada mereka. Maka kalau dia belum sampai derajat dipaksa al-ikrah atau dalam keadaan mukrah, ya mukrah itu kalau kamu masih memakai jenggot tak bunuh dan orang sudah di depan kita, tapi itu ini namanya mukrah. Ya, maka kita pun jenggotnya dipotong, ya, tapi dalam keadaan yakin jenggot itu sunnah. Walaupun mutmain, hatinya dalam keadaan tenang itu benar. Tapi kalau hanya katanya, katanya kalau orang jenggot itu teroris, katanya kalau orang pakai bercadar itu istrinya teroris, katanya ya. Sehingga dia nggak pakai cadar, dia masuk dalam takut maksiat, sehingga dia masuk ke dalam keharaman. Ya, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan jadi ini sama ya. Ina wa dzalikum syaitan yuqawwi qawlul awliya wa la taqawwum qawlul mutaqawwimin. Jadi ini sama. Ya. Cuma dia dipalingkan kepada manusia dan kelompok manusia. Nah. Maka ketika mengerjakan sunnah menegakkan ibadah kita lillah wa fillah. Ya. Karena Allah dengan bimbingan Rasulullah SAW yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Yang keempat, khawfu tabi'i, khawf yang disifat tabiat. Khawfu fil insani minal adri wa sabi wa hayati wa wailidari. Yaitu takutnya seorang kepada musuh. Ya, musuh. Kalau takutnya sekedar takut, tidak apa-apa. Tapi kalau takutnya berlebihan, sehingga dia tidak berani berperang, ya ini juga nanti larinya bisa kepada takut yang maksiat kepada Allah, karena dia meninggalkan kewajiban. Ya. Kemudian takut binatang buas misalnya mengaji. Saya kan rumahnya tengah hutan, saya binatang buas. Kalau binatang buasnya nggak ada loh banyak ini, ya. Sudah banyak penerangan. Kemudian dia takut kepada binatang buas pelihara hati. Ini tabiat yang dia melebihi daripada tabiat itu sendiri, ya, sehingga menjadi takut kemaksiatan karena dia meninggalkan kewajiban seperti ini. Atau takut kepada ular, bukan al-habad. Ada orang salah baca hadis. Hayatus sauda dawa'un li kulli da'in. Ya, ular hitam itu obat dan segera obat. Padahal habatus sauda. Ya, karena dia salah titiknya ini kan obat. Habatus sauda. Makanya pentingnya kita untuk apa? Bertanya ketika enggak tahu, ya. Dan pentingnya belajar kepada ya, salah sih. Ini penting. Supaya kita enggak salah seperti ini. Yang satu ngambil ular hitam, dipotong, dibuat obat, akhirnya mati dia. Karena dia meyakini ayat usau dan. Ya. Yang satu ngambil hitam, pakai obat, enggak. Seperti ini. Pentingnya kita enggak hanya asal bahas sendiri. Kalau ada keraguan, tanya kepada yang tahu. Ya. Pas lalu al-fikr yang untung, letaklah. Nah, ini sekedar saja. Wahada jahitun ala yang ta'adal khawfusawi. Ini adalah kulit yang penting tidak melampaui batas tabiat. Jangan jadi alasan. Musuh ada di atas. Saya enggak berani naik, Pak. Enggak berani naik sama sekali. Padahal dia berani sebenarnya. Ya. Karena dia jahit kulit. Akhirnya dia enggak naik. Kenapa? Peralatan. Takut ini kan takut full ini, takut ketinggian gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi, sifat takut-takut yang boleh, binatang buas, ular, gelapan, tinggian, ini boleh. Tapi, tidak boleh melampaui batas dari tabiat. Nah, ini dijelaskan dalam penyemat, di antaranya yang bisa kita baca adalah bagaimana kita ketika membunuh dengan satu pukulan, ya, kepada orang-orang dari penduduknya Fir'aun, bagaimana takutnya dengan Musa? Dikatakan, Qala Musa Islam, Robi ini apaku, ayu gadibun. Pahaya roh saya takut semuanya mereka akan mendustakanku. Itu akan membunuh. Ya, dalam ayat sebelumnya, juga dikatakan seperti itu. Takut untuk dibunuh. Dan dikatakan Allah di sana fa'asbaha fil madinati khawifan yatarokok, yaitu karena Nabi Musa membunuh dengan satu pukulan saja, jadilah dia Nabi Musa ini merasa takut, kemudian Allah berjaga-jaga atau waspada, ya, karena rasa takutnya, karena seorang yang bunuh itu balasan bunuh dia. Tapi takutnya dia tidak akan lebih takut dia kepada Allah Taala daripada musuh-musuhnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, khawfu al-wahm, khawf yang bersifat angan-angan. Jadi karena banyak angan-angan, katanya ada wilayah kubel, ada potong angan-angan, banyak angan-angan, sehingga dia takut. Ketika disuruh keluar ini, tidak mau, tidak boleh bisa. Ini disebutkan oleh para masyaih, ya, disebutkan apa? Disebutkan Sofi Uhu Fiwati Subana. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang penakut, pengecut, ya, dalam sini kuncen saja tidak berani, ya. Karena apa? Katanya baca tisu, ya. Atau tidur sendiri di kamar, tak berani di kamar dari tembok tu, tak berani. Juga, pengecut. Jadi tak boleh. Ya. Terus Allah di mana gitu loh? Ya, yang disebutkan dari Allah, kalimat kau kamar kamar rohiti dan nasan. Orang-orang yang takut kepada kedudukan roh, kita tahu Allah nanti akan mengawasi kita. Melapak kalau menurut insan, anak-anak umat wajib suci silat, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Muhammad itu lebih dekat daripada ulat leher kita. Maka wahuwa alaihi laisa lahu sababun aslan au lahu sababun da'if. Yang dimaksud takut waham ini adalah yang tidak ada sebabnya dan usulnya, atau sebabnya itu lemah, tidak ada sebabnya. Saya tidak mau naik motor takut jatuh, sebabnya lemah. Bagaimana kamu mau sampai kepada kemudian kalau gak mau naik motor gitu ya? Dia takut jatuh pokoknya, gak ada sebabnya. Dan saya sebut yang lain, ya, fa'ada majmumun yadkhulu sahibuhu yuwasfil sujana. Ini adalah takut yang tercela dan dimasukkan orang-orang yang seperti ini sebagaimana Rasul menyebutkan yang berlindung dari sa'udu minal jubri. Jadi maksud wafat ta'awala Rasulullah SAW minal jubri wahuwa minal akhlaki rajila. Ini adalah akhlak orang yang jelek. Orang-orang yang mengecut akhlak jelek, gak mau kerja ya, takut capek ya. Ini orang-orang yang mengecut. Jalan-jalan semua ya, bersandar kepada Allah ya, berharap kepada Allah dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia memiliki kesempurnaan di dalam keimanan dan ketawakalan serta keberanian, ini yang bisa menghilangkan takut pengusut ini ya. Ini yang bina Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mengingatkan kita dari hati-hati kita tentang amalan khauf. Dan sebutkan khauf minal ibadah. Khauf ini bagian dari ibadah. Jadi jangan sampai dipalingkan kepada ketakutan, kepada kemaksiatan, atau takut yang jatuh kepada kesyirikan, atau takut yang mengecut, atau takut tabiat yang dibuat-buat. Nah ini sebetulnya kita tidak disyariatkan dalam agama, dan dalam kita takut kepada takut yang disebutkan ibadah, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan tadi. Allah taala kita akhiri dengan kepada Menteri Subhanallah wa bihamdika, saya akan tetap berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.